kau bertipura tepuk tangan. Kalau kau bertipura bajunya merah hitam. Kalau kau bertipura tepuk tangan. Yang terhebat dalam semua lidah akan menjadi yang